نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatu fillah wa akhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masih meneruskan sedikit tentang kemarin hadis mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ghaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Berkata Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qalu jalla wa'ala, firman Allah jalla wa'ala, wa ma tadri nafsun mada taksibu goda, wa ma tadri nafsun, setiap jiwa tidak ada yang mengetahui, mada taksibu goda, apa yang akan diusahakan esok hari. Fahada minal musallamat allati aqarra biha annasu qabla nuzulil Quran. Ini diantara yang diterima, allati aqarra biha annas, yang manusia mengakuinya, mengakui perkara ini, bahwasanya setiap orang tidak tahu apa yang akan diusahakan besok. Qabla nuzulil Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi sebelum Quran turun pun orang-orang sudah yakin dan mengakui namanya esok hari, tidak ada yang tahu apakah esok hari masih sehat ataukah esok hari tertimpa sakit, tertimpa musibah. Walihada qala syair al-jahili, oleh karena ini penyair jahili, yaitu orang jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Zuhair bin Abi Sulami. Ini Zuhair bin Abi Sulami, orang ini orang jahiliyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus jadi rasul. Orang ini mengatakan, wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu, aku mengetahui ilmal yaumi, ilmunya hari ini, pengetahuan tentang hari ini. Hari ini aku melakukan ini dan itu. Hari ini aku pergi ke sana. Hari ini aku melakukan ini. Wal amsi qablahu, dan aku mengetahui pengetahuan tentang hari kemarin, yaitu sebelum hari ini, karena kemarin sudah berlalu, sudah dijalani oleh manusia, sehingga hari ini dan kemarin orang mengetahui bahwasanya hari ini beruntung atau celaka. Walakinani, akan tetapi aku, an ilmi ma fi goddin ami, akan tetapi tentang pengetahuan untuk esok hari ami, aku buta, yaitu aku tidak mengetahui. Ini orang jahiliyah pun mengakui bahwasannya hari esok tidak ada yang mengetahui apakah masih hidup atau akan meninggal, apakah akan bahagia atau akan sengsara. Hadawa insan jahili, ini laki-laki jahili, dia seorang yang jahiliyah, tidak, belum tersentuh Islam, belum diutusnya seorang Rasul yaitu Muhammad SAW. Dia sudah yakin, sudah mengakui bahasanya hari esok tidak ada yang tahu. Bi'annahu la yadri mada yumkin an yadri fil ghadi au fil mustaqbal, di mana dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari atau yang akan datang. Dia tidak mengetahuinya. Misalkan dia seorang penjual, dia tidak tahu esok hari ini akan dapat untung banyak atau malah rugi. Atau misalkan dia ketika di perjalanan, apakah dia selamat atau akan celaka, dia tidak tahu. Karena ini perkara gaib, perkara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kaunu hadal amri min ilmillah jalla wa ala, keadaan urusan ini termasuk ilmu Allah jalla wa ala, yang mengetahuinya hanya Allah azza wa jalla. Mengetahui esok hari akan terjadi apa, akan ada apa. Famin babil aula an yukiru bidalik man ja'a ba'dahu ala maril usur, dan terlebih-lebih akan diakui hal tersebut oleh orang-orang yang datang setelahnya dengan berjalannya masa, berjalannya waktu. Orang jahiliyah dulu saja sudah meyakini, apalagi orang-orang yang telah mengenal Islam, mengetahui syariat Islam. Bahasanya dalam Al-Quran disebutkan, wa ma tadri nafsun ma tataksibu ghada, setiap jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakan esok hari. Wa qalu jalla wa ala, dan firman Allah jalla wa ala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak mengetahui di mana dia akan meninggal, di bumi mana dia akan meninggal dunia, tidak tahu apakah dia akan meninggal di pembaringan atau dia akan meninggal di atas kursi tempat kerjanya atau dia akan meninggal di atas kendaraan atau dia akan meninggal di lautan, tidak ada yang tahu. Al mautu labudda minhu, kematian pasti adanya, kematian pasti terjadi. Namanya setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian, akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian, mengalami yang namanya mati. Walakin al-majhul makanu wa zamanuhu, akan tetapi yang diketahui yaitu tempat dan waktunya. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi oleh karena itu kita dihasung untuk terus beramal soleh untuk persiapan, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, sehingga kita dihasung terus dan terus beramal soleh, sehingga di saat kita meninggal pun kita sudah siap dengan membawa bekal. Tapi ini hanya sebagian orang yang Allah beri taufik, hanya sedikit sekali orang yang sadar untuk berbekal. Mayoritas orang lalai dalam hal ini. Dia asik rekreasi ke tempat suatu, ke suatu tempat, misalkan ke pantai, naik mobil, tahu-tahu ketika lewat jalan tol mobilnya guling, meninggal semua. Atau dia ingin pulang ke rumah, sudah lama enggak menjenguk orang tua, tahu-tahu di perjalanan terjadi kecelakaan. Banyak sekali kejadian seperti ini yang mayoritas manusia lalai. Dia, padahal dia tidak tahu kapan meninggal, di mana dia meninggal, tapi mayoritas manusia lalai, mengiranya umurnya masih panjang, masih berapa tahun kemudian. Misalkan dia masih muda, oh paling umurku sampai 60 tahun. Atau misalkan dia sudah umur 50, oh paling nanti masih 10 tahun lagi. Biasanya orang meninggal 60 tahun. Nah ini kita tidak bisa berpatokan dari kebiasaan. Kita beda-beda ajal kita. Ajal kita beda-beda. Ada yang meninggal muda, ada yang meninggal sudah sampai usia lanjut lebih dari 60, bahkan 100. Hal huwa fil bari am fil bahri am fil jawi. Apakah dia meninggal di daratan atau di lautan? Ketika naik kapal, kapalnya tahu-tahu tenggelam. Nah ini banyak kejadian. Am fil jawi, atau di udara. Ketika naik pesawat, pesawatnya error, konslet, akhirnya jatuh, meledak. Fala ahadun yadri mata wa aina yakunu dhalik. Tidak ada seorang yang mengetahui kapan dan di mana akan terjadi kematiannya. Likauni fi ilmillah wahdah jalla sya'nuhu. Hal tersebut hanya ada pada ilmu Allah saja, jalla sya'nuhu, maha luhur urusannya, maha agung urusannya. Jadi semuanya hanya Allah yang mengetahui. Orang terdekatnya, apakah dia istrinya atau anaknya atau kerabatnya, tidak tahu. Tahu-tahu loh, tadi pagi baru ngobrol bareng di sini, kok sudah terdengar meninggal. Pada kaget, padahal enggak kena penyakit. Tahu-tahu masuk angin, bablas meninggal. Allah berfirman, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha yang memberitakan. Itu Allah akan memberitakan semua amalan-amalan kita kelak di akhirat. Allah yang akan beritahu, ini engkau beramal di detik ini, hari ini, engkau amalkan pada bulan ini, di tempat ini. Ini Allah alimun khabir, Allah maha mengetahui, dan Allah akan memberitakan semua amalan yang kita lakukan. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Allah maha tahu, maha melihat. Allah maha akan memberi kabar tentang apa yang kita amalkan, maka kita pun jaga amalan kita. Kita jangan bermudah-mudahan atau menganggap remeh satu dosa, karena Allah mengetahui, baik kita sendirian atau baik kita berada di kerumunan orang, Allah Maha tahu. Ada mafatih al-ghaib allati la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci-kunci ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadzal hadis isbatul ilm lillah jalla wa ala. Pada hadis ini menetapkan adanya ilmu bagi Allah jalla wa ala. Allah Maha tahu. Wa fihi bayanu mafatihil ghaib allati dzakarha Allah fi qaulihi. Dan pada hadis ini ada penjelasan kunci-kunci gaib yang Allah sebutkan pada firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Fa huwa tafsirun lil ayah. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Fa huwa, yaitu hadis tersebut, sebagai tafsir dari ayat ini. Wal-ghaibu ma-ghoba anin nas. Apa itu al-ghaib? Perkara ghaib. Ghaib itu apa? Ma-ghoba anin nas, yaitu sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, sesuatu yang masih tertutupi. Wasyahadah, sedangkan asyahadah masyahaduhu, sesuatu yang dilihat, yang bisa dilihat, yaitu ghaib lawannya asyahadah. Ghaib tidak terlihat, asyahadah terlihat. Wallahu jalla wa ala alimul ghaibi wasyahadah. Allah jalla wa ala, Allah Maha luhur dan Maha tinggi, alimul ghaib, Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Nah, ini kalau kita sebagai manusia, kita hanya taunya yang tampak-tampak saja, tidak tahu perkara gaib. Kita saja apa berdekatan, di antara kita pun kita tak tahu apakah orang dekat kita ini, apa yang dia pikirkan kita tidak tahu, apa yang dia niatkan kita tidak tahu. Dan Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang tidak tampak dan yang tampak. Allah mengetahui semuanya. Ma dhahara lin-nas wa ma khufiya 'alaihim. Apa yang tampak bagi manusia dan apa yang samar bagi manusia, Allah mengetahuinya. Wallah subhanahu 'alimun bi. Allah subhanahu, Allah Maha mengetahui tentang hal tersebut. Jadi Allah mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Kemudian kita lanjutkan baca hadis berikutnya, yaitu isbatu sifatil farah lillah ta'ala. Menetapkan sifat senang atau gembira bagi Allah ta'ala. Dan sekali lagi, permasalahan sifat Allah ini kita ingat-ingat apa? Laisa kamitsli syai'un. Bahwasanya sifat Allah tidak ada yang serupa sedikit pun dengan sifat makhluknya. Jadi Allah bergembira, manusia juga bergembira, tapi beda. bergembiranya Allah sama manusia beda, tidak sama. Allah senang, manusia juga bisa senang, tapi senangnya Allah beda dengan senangnya manusia. Jadi walaupun sama-sama ada sifat senang tapi atau sifat gembira, tapi beda jauh antara Allah dan makhluknya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallah asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi. Lallah, sungguh Allah, ini lallah di sini taukid, penegasan bahasanya Allah, sungguh-sungguh asyaddu farhan, sangat bergembira, bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaihi, di saat hamba tersebut bertobat kepada Allah. Ini jadi ada seorang berbuat dosa, kemudian dia segera istighfar, bertaubat pada Allah. Ini Allah sangat gembira, sangat senang. Jadi jangan kita tunda-tunda taubat kita. Jangan besok sajalah istighfarnya, atau besok sajalah taubatnya. Ini masih usia masih muda, masih bisa senang-senang memuaskan nafsu. Besok kalau udah umur 50 baru taubat, baru semangat ngaji, semangat baca Quran, baru semangat infak. Nah ini jangan menunda seperti ini, karena Allah dalam hadis ini disebutkan sungguh Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Jadi ketika hamba tergelincir dalam dosa, segera dia istighfar, melakukan amal soleh yang lain, agar Allah menghapus dosanya. Min ahadikum kana ala rohilati bi ardi falatin. Nih, Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba dibanding kesenangan salah seorang kalian terhadap tunggangannya, terhadap kendaraannya, bi ardi falatin, di tanah yang lapang, di tanah yang tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada. Jadi tanah yang luas di padang pasir. Fan falatan minhu, dan kendaraan tersebut hilang darinya. Jadi ada seseorang mengendarai kendaraan, wa alaiha tu'amu wa syarabuhu, di atas kendaraannya ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Jadi dia naik kendaraan, di situ ada makanan dan minumannya, ditaruh di kendaraan tersebut. Ketika dia turun, dia masih sibuk ngerjakan sesuatu, tahu-tahu ini kendaraannya hilang. Fa'ayisa minna, maka dia pun merasa putus asa, karena tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan di tempat padang pasir yang tidak ada orang di sana, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, tidak ada yang bisa dimakan. Adanya hanya pohon, yang pohon tersebut saja hanya bisa untuk berteduh, nggak bisa dimakan, nggak bisa diambil airnya. Sehingga dia putus asa, merasa wah bakal meninggal ini. Nah, ini zaman sekarang ini pun bisa terjadi ya, walaupun tidak di padang pasir. Jadi misalkan dia ketika jalan di tengah hutan, tahu-tahu dirampok kendaraannya, dia ditinggal di situ. Nah ini orang seperti ini juga bisa putus asa. Nah ini di alam hadis ini disebutkan fata syajarah. Kemudian orang tersebut karena kendaraannya hilang, maka dia pun mendekati pohon fatoja'a fi dhilliha. Kemudian dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut, yaitu di bawah teduhan pohon tersebut. Jadi pohonnya bisa untuk berteduh, dia tidur di situ. Waqat aisa min rahilati, dia pun sudah putus asa dari kendaraannya. Jadi nyari kesana kemari tidak ada, mau minta tolong juga tidak ada HP. Kalau zaman sekarang bisa menghubungi temannya, ini tolong jemput aku di sini, aku kehabisan bekal, motorku dirampok orang. Atau dia bisa minta orang lain, suruh menghubungkan saudaranya biar bisa membantu. Nah ini dia sudah sendirian, tidak ada kendaraannya, bekalnya pun di atas kendaraan hilang semua, sehingga dia pun sudah putus asa, tinggal menunggu kematian. Fabainama huwa kadzalik, maka di saat dia seperti itu, di saat dia sudah putus asa dan dia berebah tiduran di bawah pohon nunggu mati. Id huwa biya qa'imatun indahu, ternyata tiba-tiba kendaraan tersebut berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiyah, maka orang tersebut ketika bangun, loh, ternyata ada kendaraan, kendaraannya sudah ada lagi di situ. Langsung dia ambil tali kekangnya, dia pegang tali kekang tersebut agar kendaraannya tidak lari lagi. Faqala min syiddatil farah, maka orang tersebut senang karena sangat senangnya dia keceplosan dalam berucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini keliru dalam lafaz, karena sangat senangnya dia udah pikirannya senang sekali, enggak kok fokus, enggak konsentrasi. Harusnya Allahumma anta rabbu rabbi wa ana abduk. Harusnya ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Harusnya seperti ini. Tapi karena sangat senangnya, akhirnya keceplosan, salah ucap. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru berucap karena sangat senangnya. Akhrajahu, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini jadi dia karena keliru jadi tidak teranggap dosa ya. Dia tidak sengaja mengucapkan seperti itu. Kalau dengan kesengajaan baru dia berdosa. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Nah, ini kalau sengaja berdosa. Karena dia tidak sengaja, hanya keceplosan sehingga dia keliru dalam ucap, maka dia dimaafkan. Qala al-Allama Saleh bin Fauzan hafidhahu ta'ala, hadal hadis fihi isbatu sifatil farah lillah azza wa jalla. Dalam hadis ini ada penetapan sifat gembira bagi Allah azza wa jalla. Wa annahu yafrahu bi taubati 'abdihi, dan dia yaitu Allah SWT gembira dengan taubatnya hambanya. Ini dalam hadis ini ada seseorang sangat senang karena menemukan kendaraannya yang hilang. Ini sangat senang luar biasa karena enggak jadi meninggal, bisa makan, bisa minum, bisa pulang ke rumahnya. Nah ini kegembiraan Allah lebih dibanding orang ini. Allah kegembiraannya lebih. Di saat apa? Di saat ada hambanya yang mau taubat. Jadi hamba tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat-maksiat, kemudian dia taubat, Allah Ta'ala sangat senang. Wa fihi isbatu taubah, pada hadis ini ada penetapan adanya taubat. Wa annahu azza wa jalla yatubu ala abdihi idama akbala ilai bil ikhlas. Dan Allah azza wa jalla menerima taubat hambanya di saat hamba mau menghadap kepada Allah, yaitu hamba tersebut mau taubat kepada Allah cara ikhlas, benar-benar ikhlas taubatnya. Allah menerima taubatnya. Beda dengan orang yang taubat gara-gara iming-iming. Kamu taubat, nanti tak kasih 1 juta. Nah, ini iya aku taubat. Nah, ini tidak ikhlas. Nah, orang seperti ini tidak diterima taubatnya di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang yang berdosa kemudian taubat, benar-benar taubat dengan ikhlas, baru Allah menerima taubatnya. Wa taubatu makna, taubat maknanya arrujuk, kembali. Jadi kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Kembali melaksanakan perintah-perintahnya. Kembali meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya kembali mengikuti syariat Allah Ta'ala. Fallah Jalla wa'ala ya'udu ala abdi birrido badal al-godob. Bahasanya Allah Ta'ala membalas hambanya dengan keridoan sebagai pengganti dari kemurkaan. Jadi karena hambanya mau kembali, mau tobat, sehingga Allah pun awalnya murka menjadi ridho dengan hamba tersebut. Wabil maghfirah badalul adab, dan Allah Ta'ala membalas hamba tersebut dengan ampunan sebagai pengganti dari siksaan. Ini Allah tidak menyiksa hamba tersebut, akan tetapi Allah mengampuni hamba tersebut karena dia mau tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Ini jadi kita jangan putus asa, walaupun kita tiap saat, tiap waktu kita berdosa, bermaksiat kepada Allah, kita jangan bosan-bosan untuk tobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah menerima tobat hambanya. Kulu bani Adam khata, setiap bani Adam itu berbuat salah. Makharul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah dia taubat. Kita yakin kita pasti masing-masing kita punya dosa, baik tadi pagi atau siang atau sore ini kita punya dosa. Dosa pada Allah SWT, dosa pada makhluk yang lainnya. Kita kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Kita dosa kepada makhluk yang lain karena kita mendolimi, kita menggunjing, membicarakan aibnya, atau kita menyakitinya dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Nah ini kita tiap saat tiap waktu berbuat dosa, maka kita pun juga butuh banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita lihat teladan kita Rasulullah SAW, tiap hari beliau istighfar sampai mi'ata marrah, 100 kali. Kita bayangkan, luar biasa Rasulullah SAW memberi teladan kepada kita. Rasulullah yang sudah dijamin diampuni dosanya masih bertobat 100 kali. Lah kita ini berapa kali? Kita kalau hanya mengandalkan ketika sholat, selesai sholat 3 kali. Kalau 3 kali 5 cuma 15 kali. Ini bandingannya berapa? Masih jauh. Rasulullah 100 kali. Kita hanya 15 kali ini. Kita harusnya lebih. Karena dosa kita lebih banyak daripada Rasulullah maksum. Rasulullah manusia yang dijamin diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita tidak ada jaminan. Sehingga kita pun harus semangat istighfar, banyak istighfar. Di saat kita longgar, misalkan kita tidak ada kesibukan, kita basahi lisan kita dengan sering istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau ketika sambil kerja, mungkin kerjanya yang tidak butuh menguras konsentrasi, bisa kita sambil istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah Ta'ala berfirman, wa min asma'i subhanahu wa ta'ala at-tawwab. Di antara nama-nama Allah Ta'ala yaitu at-tawwab, maha penerima tobat. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa ana at-tawwabur rahim. Aku adalah at-tawwab, yaitu dat yang menerima tobat para hambanya. Ar-rahim, dat yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ai katsirut taubah ala abdihi, sering menerima tobat dari hambanya. Baik hamba tersebut tobat di pagi hari, Allah terima. Di siang hari Allah terima. Di sore hari Allah terima. Di malam hari hamba tersebut tobat, Allah terima. Allah siap menerima tobat hambanya. Nah tinggal kita, kita yang karena sering terlena dengan dunia ini, sering lalai, jarang kita istighfar, jarang kita tobat, merasa sudah cukup dengan tadi istighfar. Nah, kita enggak tahu apakah istighfar kita yang sebelumnya ini kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita tahu apakah amalan soleh yang sudah kita lakukan ini sudah bisa menghapus dosa kita. Fafihi isbatut taubah lillah, pada ayat ini ada penetapan taubat yang dimiliki Allah Ta'ala, yaitu Allah menerima taubat hambanya. Wa annahu yatubu 'ala 'ibadi wa yarji'u 'alaihim bil khair. Allah Ta'ala menerima tobat dari hambanya dan Allah pun membalas kebaikan-kebaikan kepada mereka. Karena hamba tersebut mau bertobat, mau istighfar, maka Allah pun membalas kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita tahu ya, dalam surat Nuh, ucapan Nabi Nuh, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka katakanlah, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah maha pengampun. Setelah itu apa? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Ini kalau di waktu-waktu ini kita kekurangan air, di mana-mana sumur kering, sungai kering, ya, kita sadar kita banyak dosa, kita perlu banyak istighfar. Dengan kita sering istighfar, sering taubat pada Allah, Allah menyebutkan dalam surat Nuh, yursilis sama alaikum mitororo, Allah akan menurunkan hujan mitororo terus. Jadi enggak menurunkan hujan sesekali dua kali, tapi Allah akan terus memberikan hujan kepada kalian. Ini, padahal kita hanya mungkin istighfar sekali dua kali, tapi Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Wa yumtidkum bi ammalin wa banin, dan Allah pun akan melapangkan, memberikan keluasan kepada kalian berupa harta-harta dan anak-anak. Dengan diturunkan hujan, akhirnya padi yang punya sawah pun sawahnya subur. Yang dengan adanya hujan, maka yang punya kebun pun kebunnya jadi hijau, banyak buahnya. Ini Allah beri berbagai kenikmatan-kenikmatan dengan kalau kita mau istighfar pada Allah Ta'ala. Wa fil hadis isbatul farah lillah azza wa jalla, dalam hadis ini bahasanya penetapan adanya sifat gembiranya Allah azza wa jalla. Allah memiliki sifat senang. Wa anna Allah yafrahu bi taubati 'abdihi, dan Allah Ta'ala senang dengan tobatnya hambanya. Jadi hamba mau tobat, Allah senang sekali. Wa fi hasul ibad ala taubah wa adami al-qunut min rahmatillah. Pada hadis ini hasu, ada anjuran, ada hasungan kepada para hamba untuk segera taubat, untuk bertaubat kepada Allah. Wa adamil kunut, dan tidak putus asa, merasa ah ini kok musim kering terus, ini sumur kering, ini lama-lama enggak bisa mandi, enggak bisa cuci, enggak bisa minum. Nah, ini jangan putus asa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Berdoa dan berdoa, istighfar dan istighfar, berzikir kepada Allah, Allah akan kasih rahmatnya kepada kita. Wa adamil qunut min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa annahu subhanahu yafrahu bihadha, dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan hal ini. Kalau hamba mau tobat, tidak putus asa, Allah sangat senang dengan hamba tersebut. Wa hada min karamihi subhanahu, ini bentuk dari kedermawan, dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha dermawan, sering ngasih kepada hamba-hambanya. Hambanya padahal berbuat pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran, terus berbuat pelanggaran. Kemudian hamba tersebut mau tobat kepada Allah, ikhlas, maka Allah pun balas dengan kebaikan-kebaikan. Wa laisa muhtajan ilaina, dan Allah tidak butuh pada kita. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh, kita yang butuh pada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat maksiat-maksiat terus, berbuat maksiat, Allah tidak butuh. Atau kita beramal soleh terus, ini juga bukan kebutuhan Allah. Yang butuh kita, kita butuh ibadah kepada Allah, kita butuh pada untuk taubat kepada Allah, kita butuh bersyukur kepada Allah. Faida tubna lam yazid fi mulki syai'an. Apabila kita taubat, taubat kita ini tidaklah menambahkan sedikit pun pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahasanya Allah tidak butuh pada kita. Jadi walaupun kita taubat, kita istighfar berkali-kali, ini tidak menambahkan sedikit pun pada kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kerajaan Allah maha luas, Allah maha kaya, tidak butuh pada hambanya. Wa idza lam tatnatub lam nunqis min mulki syai'an. Apabila kita tidak taubat, maka kita pun tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah, dari kerajaan Allah. Jadi apakah kita ibadah, ibadah ini pun tidak menambahkan kerajaan Allah Ta'ala. Apabila kita bermaksiat, tidak bertobat, ini pun tidak mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Allah maha kaya, maha tidak butuh kepada hambanya. Jadi hamba tersebut yang butuh pada Allah. Kita yang fakir, kita yang butuh pada Allah, sehingga kita pun harus mengetahui kadar kita. Kita itu manusia lemah, kita butuh pada Allah. Jadi kita pun jangan merasa sombong, jangan merasa wah sudah punya banyak harta, sudah sering apa, enggak pernah sakit, sehat terus. Nah, kemudian jangan merasa bangga, sombong, kemudian tidak mau ibadah lagi. Ah, sudah cukup banyak sedekahku. Tahun-tahun kemarin sudah banyak. Tahun-tahun ini enggak usah sedekah. Nah, jangan seperti ini. Kita yang butuh pada Allah Ta'ala. Allah tidak butuh pada amalan kita, tapi kita yang butuh pada Allah. Walakin Allah yafrahu bidzalika takarruman wala tufan minhu subhanahu wa ta'ala bi ibadihi. Akan tetapi Allah bergembira dengan hal tersebut. Kalau kita mau tobat, kita mau istighfar, kita mau ibadah, Allah senang. Takarruman wala tufan minhu, ini bentuk kasih sayang dan lemah lembutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Li'annahu yuridu lam al-khaira wan najata wal fauza. Karena Allah menginginkan dari mereka, menginginkan untuk makhluk-makhluknya mendapat kebaikan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesuksesan. Ini tinggal makhluknya, apakah dia ingin celaka atau ingin sukses atau ingin keselamatan. Kalau ingin selamat, maka jalani syariat Allah dengan benar, yaitu jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Kalau ingin kebaikan, maka kita ibadah pada Allah Ta'ala. Wala yuhibbu lahum al-kufra wal-adaba. Dan Allah tidak mencintai untuk mereka, untuk hamba-hambanya, kekufuran. Allah tidak senang dengan kekufuran. Wala yardo min ibadil kufur. Allah tidak ridho kekufuran dari hamba-hambanya. Memang Allah enggak butuh, tapi kita yang butuh. Jadi hamba-hambanya mau kufur, mau ingkar semuanya, ini tidak mengurangi kerajaan Allah. Dan Allah pun tidak mencintai apa hamba tersebut tertimpa siksaan, tertimpa bencana karena kekufuran tersebut, sehingga Allah mengasung hamba-hambanya untuk tidak putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yaitu hamba-hambaku yang mendolimi dirinya, hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuban jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa innama yuhibbu lahum at-taubah wal maghfirah wan na'im, dan sesungguhnya Allah mencintai untuk hamba-hambanya untuk bertaubat, mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala, diterima taubatnya, dan Allah juga senang hamba-hambanya mendapatkan ampunan. Allah juga senang hamba-hambanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hadza kullu min fadli subhanahu wa ta'ala, ini semuanya termasuk karunia Allah Ta'ala. Jadi hamba-hambanya ini diasung untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Ini kembalinya kepada hamba tersebut, agar hamba tersebut bisa menikmati hidup di dunia maupun di akhirat, biar hamba tersebut bahagia di dunia dan akhirat. Jadi Allah mengasung untuk beramal, bukannya Allah yang butuh dengan amalan hamba, tapi Allah mengasung amalan, Allah mengasung orang manusia untuk beramal agar kebaikannya kembali kepada manusia tersebut. Faqalu sallallahu alaihi wasallam, lallah asyaddu farhan bitaubati abdihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Fihi, pada hadis ini, pada lafaz ini, annallah yafrahu farhan syadidan asyaddu min farahil makhlukin. Bahasanya Allah sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Ini banyak apa? Ditakkid ya. Dikuatkan, sangat senang sekali. Benar-benar senang min farahil makhlukin dibanding kesenangan para makhluknya. Summa daraba sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan satu permisalan agar mendekatkan pemahaman bagaimana kesenangan Allah itu tarafnya sampai apa. Fi rajulin faqada rahilatahu, ada seseorang yang kehilangan tunggangannya, kehilangan kendaraannya. Fi ardin muhlikah, di tanah yang membinasakan, yaitu di tanah padang pasir yang di sana tidak air, tidak ada air, tidak ada makanan. Nilai safiha maun wala ta'am, di padang pasir tersebut tidak ada air yang bisa diminum dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Waqad istaslama lil maut, dan orang tersebut sudah pasrah dengan kematian. Dia pasti mati. Dia yakin ini pasti tinggal menunggu ajal, menunggu kematian. Wa nama tahta dilli syajarah, dia tidur di bawah naungan pohon tersebut, di bawah pohon yang rindang, pohon yang bisa dibuat berteduh. Binti dari halaki, dengan menunggu kebinasaannya, dia menunggu kematiannya. Wabainahuma wabainama huwa kadalik, dan di saat itu faida birahilati fauqa ra'sihi, maka di saat itu tiba-tiba kendaraannya ada di sisi kepalanya. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Tidak, di atas kendaraan tersebut ada makanannya dan ada minumannya. Nah, ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti ini. Betapa senangnya orang ini mendapatkan nikmatnya kembali, mendapatkan kendaraannya, mendapatkan makanannya, mendapatkan minumannya. Orang ini kita bisa bayangkan, orang ini gembiranya luar biasa. Tidak jadi meninggal, bisa pulang ke keluarganya, tidak jadi binasa. Nah, ini kita bisa bayangkan orang ini sangat gembira. Nah, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dibanding orang ini. Lebih gembira apa? Di saat ada hambanya yang mau tobat. Kalau ada hambanya yang mau tobat, mau istighfar pada Allah, ini Allah lebih senang dibanding orang tadi. Sehingga dari sini pun kita jangan menunda-nunda tobat. Wallah Ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kompromatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.